akan ku menduakanmu mencintai dia di belakang kamu. Kamu salahkah semua tingkahku yang keterlaluan menyakiti kamu. Kamu, ku tak bisa menahan rasaku saat kau jauh dariku. Tak bisa hidup tanpa cinta, cinta. Maaf kalau ku melukis luka, membuatmu bersedih, mengundang air mata. Cinta, tak mengapa kau marah, tak bisa tuh ku pinta. Jangan kau usahakan kita. Usahakan kita melukis luka, membuatku bersedih, mengundang air mata. Cinta, tak mengapa kau marah, tapi satu ku pinta, jangan kau usahakan kita. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku.